Terlihatlah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Fa yaqulu rabbuna jalla fi 'ulaa a'udzu billahi minash shaitaanir rajiim. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-14 dan setelahnya dari surah Al-Mujadilah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang sifat dan perangai orang-orang munafik. Nifaq akbar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara ila alladziina tawallaw qauman ghadiba Allahu 'alaihim?" Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang munafik ini? Baik. Yang telah menjadikan orang-orang Yahudi sebagai temannya. Berloyal terhadapnya. Kerjasama dengan orang-orang Yahudi. Baik. Kaum yang sudah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghadiballahu alaihim. Ma hum minkum wala minhum. Orang-orang munafikin ini bukanlah 100% bersama dengan kalian dan juga tidak 100% bersama dengan orang-orang kafir. Mereka sifatnya pengen selamat dari dua-duanya. Tidak bersama dengan orang muslimin, mukminin 100%, juga tidak bersama dengan Yahudi 100%. Dia nampaknya secara zahir bersama dengan orang-orang mukmin, akan tetapi batinnya bersama dengan orang-orang Yahudi. Jadi, sehingga ucapan-ucapan mereka akan nampak kelihatan miring, senantiasa menyalah-nyalahkan orang-orang mukmin. Jadi, menganggap orang-orang mukmin kaum muslimin tidak ada apa-apanya. Kalau dalam peperangan kaum muslimin menang, mereka sangat sakit hati. Tapi kalau kaum muslimin kalah, mereka sangat bergembira. Bahkan berharap seandainya saja pasukan kaum muslimin hancur. Itu lebih menggembirakan mereka, orang-orang munafik ini. Ma hum minkum wala minhum, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah orang-orang munafik ini itu bersama dengan kalian 100% dan juga tidak bersama dengan Yahudi. Wa yahlifuna al-kadzibu wa hum ya'lamun. Dan mereka bersumpah bahwa mereka muslim. Mereka bersumpah bahwa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar rasul. Baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun." Kalau datang kepada engkau wahai Rasul orang munafikin, qalu mereka mengatakan, "Nashhadu innaka la rasulullah." Kami bersaksi bahwa engkau betul-betul Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu. Allah Maha mengetahui bahwa engkau memang adalah rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Dan Allah mempersaksikan bahwa sesungguhnya orang-orang munafikin itu adalah para pendusta. Baik, kalau ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun." Mereka berdusta. Baik. Walaupun mereka bersumpah, "Wallahi, tallahi, billahi, wallahi alladhi la ilaha illa hu." Kenapa mereka setiap bercerita, setiap menyampaikan, mereka bersumpah? Agar supaya orang barakallahu fikum mempercayai ucapannya. Wa illa, dalam diri mereka sendiri sangat yakin bahwa yang mereka ucapkan itu adalah dusta. Agar supaya orang mau menerima ucapannya, ya harus pakai sumpah, wallahi. Baik. Karena sangat tahu, yakin mereka bahwa mereka berdusta. Wa yahlifuna al-kadhib wa hum ya'lamun. Lah mereka-mereka ini, kata Allah Subhanahu wa taala, "A'addallahu lahum 'adaban syadida." Orang-orang munafik ini telah diperintah, telah dipersiapkan untuk mereka azab yang sangat pedih. Azab yang sangat menyakitkan. "A'addallahu lahum 'adaban syadida." Allah telah mempersiapkan untuk mereka azab yang sangat menyakitkan. Kenapa? "Innahum sa'a ma kanu ya'malun." Karena sungguh sangat keji, sangat jelek apa yang mereka lakukan. Yaitu an-nifaq wal kufr. Berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, sifatnya mereka, "Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah." Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka, ini orang-orang munafikin, baik, menjadikan sumpah-sumpah mereka, "Wallahi, wallahi, wallahi." Mereka jadikan apa? Junnah. Mereka jadikan tameng. Baik. Mereka menjadikan tameng, "Ittakhadhu aymanahum junnatan." Mereka menjadikan tameng untuk menyampaikan, untuk meloloskan apa yang ada dalam benak mereka. Baik. Supaya orang percaya. Keraguan mereka, kejelekan mereka. "Takhadu imanahum junnatan fasaddu an sabilillahi falahum adabun muhin." Baik. Mereka menjadikan sumpah-sumpah ini sebagai tameng supaya mereka tidak dibunuh. Mereka bersumpah bahwa mereka muslim, mereka mukmin. Ya kaum muslimin yang menerima zahirnya. Barakallahu fikum. Menerima zahirnya bahwa mereka sebagai orang-orang muslim, mukmin. Baik, supaya tidak dibunuh, karena orang kafir ya dibunuh. Barakallahu fikum. Tapi karena mereka menampakkan keislamannya, ia dijadikan tameng untuk tidak dibunuh dan tidak diambil hartanya. "Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah." Baik. Mereka dengan sumpah-sumpah itu supaya tidak dibunuh dan tidak diambil harta-harta mereka. Juga sekaligus dengan sumpah-sumpah itu mereka menghalangi diri mereka dengan dari kebaikan dan menghalangi kaum muslimin dari kebaikan. "Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah." Karena ada juga orang-orang yang mau mendengarkan ocehannya, dari propagandanya, kedustaannya ada juga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa fiikum sama'una lahum. Dan di antara kalian orang-orang muslim ada yang suka-suka mendengar ucapan mereka ini. Ada yang terkadang terpengaruh. Barakallahu fiikum. Kisah yang mereka barakallahu fiikum, kedustaan yang mereka lancarkan, mereka gencarkan berupa tuduhan bahwa Aisyah telah berzina dengan Safwan. Baik. Oh, ini disebar-tebarkan oleh orang-orang munafik sampai ada orang-orang yang beriman, orang-orang saleh, orang baik-baik. Baik. Terjerumus dalam pembahasan ini. Barakallahu ikut-ikutan dalam membicarakannya. Baik. Jadi mengerikan ini keadaannya. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillahi falahum adzabun muhin. Maka untuk mereka barakallahu fikum azab yang sangat menghinakan. Sangat menghinakan. La haula illa billah. Karena mereka tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. A'adallahu lahum 'adzaban syadida innahum sa'a ma kanu ya'malun. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu 'an sabilillah. A'adallahu innahum sa'a ma kanu ya'malun. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu 'an sabilillah falahum 'adzabun muhin. Lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allahi syai'a ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Lan tughni anhum amwaluhum, harta-harta mereka ya orang munafikin, karena banyak hartanya. Baik. Banyak hartanya karena mereka tidak mau berimpak. Bukan berarti orang yang berimpak akan berkurang hartanya, lah. Justru orang yang berimpak semakin banyak dan banyak hartanya. Cuma ini mereka barakallahu fikum, mereka mengumpul-kumpulkan. Baik. Dan mereka memiliki sifat bukhl. Sifat kikir yang sangat orang-orang munafik ini. Baik. Tidak mau mengeluarkan harta mereka. Ya bakhalun wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Mereka kikir dan mengajak orang-orang untuk berlaku kikir. Lantukni anhum amwaluhum, harta yang mereka kumpul-kumpulkan, yang mereka kikir-kikirkan di dunia. Lantukni anhum amwaluhum, sama sekali tidak mampu untuk menyelamatkan mereka. Barakallahu fikum. Wala auladuhum, juga tidak anak-anak mereka atau pengikut-pengikut mereka tidak akan mampu, harta dan anak-anak mereka menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Mereka-mereka itu adalah penghuni neraka. Ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Mereka kekal di dalam. Seperti orang-orang kafir lainnya. Seperti orang-orang kafir lainnya. Karena mereka aslinya kufar. Orang-orang munafik ini kufar barakallahu fikum. Cuma mereka menampakkan keislamannya. Ulaika ashabun nari hum fiha khalid. Kekal bersama dengan orang-orang orang-orang kafir lainnya. Jadi, tidak akan ada saat mereka, suatu saat mereka akan keluar dari api neraka. Kekal abadi selama-lamanya. Baik. Beda dengan orang-orang mukmin, muwahhid. Kalaupun dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa yang tidak diampuni, maka akan ada suatu saat, suatu waktu dia akan dikeluarkan dari api neraka. Ima dengan syafaat orang-orang yang memberi syafaat, atau memang Allah Subhanahu wa taala dengan kemudahan dan kemurahannya dia dikeluarkan. Barakallahu fikum. Dari api neraka. Atau memang sampai bersih dia dari dosa-dosanya, baru dia dimasukkan ke dalam surga. Adapun orang kufar, munafikin, kekal di dalamnya. Yawma yab'atsuhumullahu jami'an fa yahlifun lahu kama yahlifun lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yab'atsuhumullahu jami'a," ketika Allah Subhanahu wa taala bangkitkan semuanya di hari kiamat nanti, orang-orang munafikin dibangkitkan dari kuburan-kuburan mereka, orang-orang beriman dibangkitkan semuanya, orang-orang kafir juga semuanya dibangkitkan, semuanya tanpa kecuali. Jadi kebiasaan buruk yang ada di dunia tetap akan mereka bawa ke alam akhirat. Kalau di dunia pendusta, maka di hari akhirat pun tetap mereka mencoba untuk berdusta. Hakat. Baik. Perangai ini akan dibawa masuk ke alam akhirat. Kalau baik dia, baik juga di hari akhirat. Kalau jelek dia, jelek juga di hari akhirat. Kalau biasa dia berdusta di dunia, maka akan mudah berdusta nanti di hari akhirat. Tetap berdusta. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fa yahlifuna lahu kama yahlifuna lakum." Ia bersumpah nanti di hari akhirat bahwa dia akan dari kalangan kaum mukminin, kaum muslimin, kami muslimin. Kami ni mukminin. Barakallahu fikum. Sebagaimana dulunya mereka bersumpah di dunia, mereka mengatakan, "Kami ni muslimin. Engkau Rasulullah." Baik. "Inna kunna ma'akum," kami dulunya bersama dengan kalian. Baik. Di dunia bertetangga mungkin, satu jamaah mungkin, bahkan hadir ketika gotong royong bersih-bersih masjid dan yang lainnya. Subhanallah. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fa yahlifuna lahu kama yahlifuna lakum." Ngaku-ngaku dia sebagai seorang muslim di hari akhirat, sebagaimana dulunya mereka datang kepada engkau wahai Rasul, mengaku sebagai seorang muslim. Wa yahsabuna annahum ala syai. Mereka orang-orang pikir orang munafik ini menyangka bahwa dengan kedustaan yang mereka lakukan bisa memberi manfaat. Mungkin di dunia ada sedikit manfaat bagi mereka, bahwa mereka tidak dibunuh, tidak ditumpahkan darahnya, dan juga tidak diambil harta bendanya. Itu kemanfaatan mereka untuk mereka di dunia. La haula illa billah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala innahum humul kadibun." Sesungguhnya mereka-mereka inilah orang-orang yang berdusta. Paling hebat dustanya ini orang-orang munafik ini. La haula illa billah. Ini sifat yang paling buruk. Istahwada alaihim syaitan fa ansahum dzikrallah. Mereka sangat dikuasai oleh syaitan. Istahwada alaihim syaitan fa ansahum dzikrallah. Sehingga mereka pun tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa berzikir. Bahkan seandainya pun mereka mencoba untuk berzikir, zikirnya sangat sedikit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila." "Wa idza qamu ila sholah," kalau mereka melakukan salat, yaitu munafikin salat, menampakkan diri salat, tapi di saat-saat ketika orang melihat dia, dia melakukan salat. Baik. Karena kan dia mau nyetor wajah, kenapa kita ya? Kita hadir sholat. Baik. Ini tujuannya. Sehingga ketika gelap, tidak ada cahaya, dia tidak diketahui, paling malas untuk melakukan sholat. Di dua sholat ini, barakallahu fikum. Isya dengan subuh. Karena subuh di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dengan isya. Tidak ada lampu. Barakallahu fikum. Tidak ada lampu, tidak ada penerangan, gelap. Orang sholat tidak tahu siapa di samping kiri kanannya. Baik. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, "Atqalus sholati alal munafiqi sholatul isya wa sholatul fajr." dua salat ini yang paling berat untuk dilakukan oleh orang-orang munafikin. Menurut mereka tentunya tidak ada gunanya. Jadi, menyetor wajah tidak ada gunanya, tidak ada orang lihat. Yang dilihat saja mereka malas-malas. Barakallahu fikum. Kalau tidak dilihat, oh, sudah tidak ada gunanya. Bukan untuk mencari pahala mereka sesungguhnya melakukan sholat, tapi untuk diakui sebagai seorang muslim. Yura'unan nas itu pun mereka melakukannya dengan riya. Walayat kurunallah illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali dengan ingatan yang sedikit. Siapa mereka orang-orang munafik ini? Istahwala alihimu syaitan fa'ansawam dikwallah. Ula'ika hizbu syaitan. Mereka-mereka ini kelompok-kelompoknya syaitan. Pasukannya syaitan. Baik. Kelompoknya syaitan. Kerjasama dengan syaitan. Bahu-membahu untuk melakukan kejelekan. Ala inna hizba syaitani humul khasirun. Sesungguhnya pasukan syaitan inilah orang-orang yang merugi. Rugi di dunia dan rugi di hari akhirat. Innal ladzina yuhadduna Allaha wa rasulahu ulaika fil adallin. Sungguhnya orang-orang yang menyelisih Allah dan Rasulnya, mereka-mereka itulah orang-orang yang hina. Orang-orang yang terkalahkan, orang-orang yang dihinakan di dunia dan di hari akhirat. Baik. Hina. Dan yang mulia adalah orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa. Kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli, innallaha qawiyyun aziz. Sungguh Allah SWT telah menetapkan di Lauhil Mahfuz, la'aglibanna ana wa rusuli, sungguh aku yang menang dan rasul-rasulku yang menang. Aku yang akan membantu mereka, membela mereka. Baik. Allah musta'an. Kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli, innallaha qawiyyun aziz. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala maha perkasa lagi maha kuat. Baik, barakallahu fikum. Ini sifat yang ada pada orang-orang munafikin. Tentu semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan dari kita sifat nifaq. Dan tidak ada orang yang takut tertimpa penyakit ini kecuali orang-orang beriman. Baik. Tidak ada yang takut tertimpa sifat nifaq kecuali orang-orang yang beriman. Baik. Dan dikatakan bahwa sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang paling khawatir jangan sampai mereka terjerumus atau masuk ke dalam sifat nifaq. Barakallahu fikum. Mereka takut tertimpa penyakit ini, penyakit syak. Penyakit ragu-ragu terhadap agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menuntun kita ke jalan yang lurus, menjauhkan dari kita sifat-sifat nifaq, sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghiasi kita semuanya dengan akhlakul karimah, baik akhlak-akhlak yang indah, akhlak-akhlak yang agung. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.